Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kita sudah memasuki pokok landasan yang kedua, yaitu al-aslu tsani, pembahasan di halaman ke-94. Pembahasan al-usul al-thalathah kita dengan halaman ke-94. Al-aslu tsani ma'rifatu dinil Islam, mengenal Islam, mengenal agama Islam. Berkata muallif Syekh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah pada matannya, al-aslu tsani ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ma'rifatu dinil Islam telah kita bahas, maka pembahasan kita masih melanjutkan pada kata bil adillah, dengan dalil-dalilnya. Sudah disebutkan bahwa al-adillah jamak dari kata ad-dalil. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, maksud Islam dengan dalil-dalilnya ai yaitu anna ma'rifata dinil Islam la takunu bitaqlid, bahwa mengenal Islam, agama Islam itu bukanlah dengan taqlid. Taqlid adalah mengikuti tanpa mengetahui dasar dalilnya. Agama Islam tidak dibangun di atas taqlid. Au takunu bitakharrus, atau dengan cara mengira-ngira. Nah, min indin nas, yang ada pada manusia. La, tidak demikian. Ad-dinu la budda lahu min adillati minal kitabi was sunnah. Agama itu mengharuskan baginya dari atau bersumber dari dalil-dalil yang terambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kita telah tahu demikian dasar agama yang kita jalani. Nah, kemudian kata beliau melanjutkan, amal insan alladzi la ya'rifu dinahu, adapun seseorang yang tidak mengetahui atau tidak mengenal agamanya, wa innama yuqallidun nas, lainkan hanyalah mentaklid kepada manusia, wa yakunu imma'ah ma'an nas, dan dia orang yang tidak memiliki pendirian, ma'an nas bersama manusia. Nah, mengikuti arus, mengikuti kebanyakan orang. Nah, sementara tidak tahu persis bagaimana sesungguhnya agama yang dia peluk. Fahadha lan ya'rifa dinahu. Maka orang yang semacam ini tidak akan bisa mengenal agamanya. Nah, wahariyun bih, dan dia akan menjadi orang yang terfitnah. Nah, orang yang berpeluang baginya untuk tersesat. Annahu idza su'ila anhu fil qabr, bahwa nanti ketika dia ditanya di alam kubur, an yaqul, dia akan menjawab, ha ha la adri. Ditanya, man rabbuk, siapakah rabbmu? Ha ha la adri, aku tidak tahu. Siapa man nabiyuk, siapa nabimu? Maka orang yang tidak tahu agama yang dia jalani selama di dunia itu dengan persis, dengan tahu, dengan dalil-dalilnya, maka dia akan merugi. Akan dia jawab, ha, ha, la adri. Wa madinuk, apa agamamu? Dia pun tidak bisa menjawab, melainkan dengan jawaban, ha, ha, la adri. Demikianlah jawaban orang-orang munafik, orang-orang yang ragu keimanannya di dunia. Nah, berbeda dengan orang yang beriman, Allah sebutkan di dalam salah satu ayatnya, yutabbitullahu alladzina amanu. Allah kokohkan hati-hati orang-orang yang beriman. Yutabbitullahu alladzina amanu. Dengan apa Allah kokohkan? Bil qawli tsabit. Dengan perkataan yang kokoh. Penafsirannya adalah la ilaha illallah. Ucapan atau perkataan yang kokoh itu adalah kalimat tauhid. La ilaha illallah. Dia pelajari, dia pahami. Setelah dia pahami, maka dia yakini, cerna. Kemudian dia wujudkan dalam kehidupan ini. Nah, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah kokohkan orang-orang yang beriman dengan kalimat tauhid fil hayati dunya, dalam kehidupan dunianya, wa fil akhirah, dan dalam kehidupan akhiratnya. Jelaskan penafsirannya, dalam kehidupan dunia dikokohkan, dia teguh pendirian di atas tauhid, tidak bergeser sedikit pun. Dia memperjuangkannya dengan sebenar-benar perjuangan, perjuangkan tauhid, perjuangan baik kepada dirinya untuk bisa mempertahankan tauhid itu selama di dunia, membantah ahlul batil, ahlul syirik. Demikian pula terus dia tegar untuk menghadapi kehidupan dunia ini dengan kekokohan akidah tauhid. Wa fil akhirah, dalam kehidupan akhirat, sebagai pintu awal memasuki akhirat, yaitu di alam kuburnya. Ditanya, man rabbuk, man nabiyuk, wa madinuk, orang-orang yang beriman, Allah kokohkan. Allah berikan keteguhan untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Tidak gentar, melainkan tegar dan betul, benar apa yang dijawab. Karena itu semua dari apa yang telah dia perjuangkan selama di dunia. Adapun munafik, maka dia akan menyatakan seperti tadi. Hah, hah, la adri. Sami'tun nas yaquluna syai'an Aku hanya dengar orang-orang itu bilang seperti ini. Fakultuhu, maka aku pun menirukannya. Aku pun mengikuti dengan taklid. Orang bilang begini, ya ikut begini. Orang bilang begitu, ya. Akhirnya dia beragama di atas kurang lebih. Tidak tahu secara persis, secara basirah, sejelas-jelasnya bagaimana agama itu diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala. Maka untuk mengetahui agama secara benar, jalan satu-satunya adalah belajar. Ya, mempelajari dengan seksama. Nah, secara pasti dalam kehidupan dunia yang dia jalani. Nah, kita sampai di sana pada pekan yang lalu. Wajib 'alal insan an ya'rifa dinahu. Maka nasihat Syekh Al-Fauzan mengharuskan atau wajib bagi seseorang untuk mengenal agamanya bil adillah, dengan dalil-dalilnya, minal kitabi wa sunnati rasulihi, dari Al-Quran, dari kitab Allah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wala yu'raf hadha, dan tidak bisa diketahui ini semua, apa kata beliau, illa bit ta'allum, kecuali dengan ta'allum. Dengan apa? Dengan belajar. Maka belajar sebagai upaya proses untuk kita menempuh al-haq, untuk kita tahu al-haq. Nah, dengan tahunya kita meminta tolong kepada Allah untuk bisa mengamalkannya. Mengamalkan dalam bentuk meyakininya, mengamalkan dalam bentuk mewujudkannya, dalam bentuk amalan, kalau itu larangan maka dijauhi, kalau itu perintah maka diamalkan, demikian seterusnya. Maka terarah dengan adanya ta'allum. Nah, kita melanjutkan matan di atas. Wa huwal istislamu lillahi bittauhid. Mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya adalah dengan istislam lillah, menyerahkan diri kepada Allah Jalla wa'ala bittauhid, dengan tauhid. Nah, dibahas di syarah oleh Syekh Al-Fauzan, al-Islam ma'khud min aslama lisyai'. Kata istislam itu dari kata Islam. Islam ma'khud, terambil, min aslama lisyai, dari kata aslam. Aslama itu menyerahkan diri, pasrah, lisyai, kepada sesuatu. Nah, sesuatu dikatakan aslama lisyai ida angqada lahu, ketika dia patuh kepadanya. Kita tahu kalau orang sudah memasrahkan atau menyerahkan diri, maka dia siap patuh untuk menerima setiap apa yang diputuskan oleh zat yang menciptakan dia. Aslama nafsahu lil qatl. Sebagai contoh suatu kalimat, aslama nafsahu lil qatl, menyerahkan dirinya untuk peperangan. Ai khada'a lil qatl. Dia pasrah untuk menghadapi itu. Fa aslama nafsahu li syai' idza anqada lahu. Maka menyerahkan diri kepada sesuatu, artinya dia patuh kepadanya. Nah, Islam dari kata aslama yuslimu islaman. Fal Islam huwa islamul wajhi wal qasdi wan niyyati lahu azza wa jalla. Maka Islam itu adalah bentuk penyerahan diri. Al wajh, wal qasd wan niyyah keseluruhannya. Maksudnya termasuk juga niatnya lahu, hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Beliau bawakan dalilnya pada dua ayat di surat yang berbeda. Yang antum perhatikan adanya kesamaan, kemiripan. Dan memang demikian maknanya adalah satu. Pertama An-Nisa 125. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ. Itu ada kata aslama. مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. نعم. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Ya. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Kelanjutannya menutup ayat itu, وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Allah menyatakan waman ahsan, dan siapakah yang ahsan, yang lebih baik dinan agamanya, mimman aslama, dibandingkan orang yang aslama, mengikhlaskan, ikhlas menyerahkan dirinya, wajhahu, kepada Allah Jalla wa'ala. Wa huwa muhsin, sedangkan dia terus melakukan kebaikan, melakukan perbuatan ihsan, maka orangnya dinamakan muhsin. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan dia mengikuti agamanya Ibrahim yang hanif, yang lurus. Lurus di atas tauhid dan berpaling dari syirik, itu maknanya hanif. Tegak lurus di atas tauhid, berpaling dari syirik. Allah angkat dalam bentuk pertanyaan. Tentunya jawabannya adalah sudah terjawab. Siapakah yang lebih baik agamanya dibandingkan orang-orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, yang dia terus berupaya melakukan kebaikan dan mengikuti agamanya Ibrahim yang lurus. Artinya tentu tidak ada yang lebih baik dibandingkan dia. Nah, tetapi disebutkan kalimatnya dalam bentuk pertanyaan. Nah, waman ahsan. Ayat yang satu lagi adalah Al-Baqarah. Al-Baqarah di 112. Bala man aslama, ada kata aslama lagi, aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Bala, tidak demikian, bahkan justru man aslama, barang siapa yang aslama wajhahu lillah, menyerahkan dirinya kepada Allah, wa huwa muhsin, sedangkan dia berbuat kebaikan, falahu ajruhu, maka baginya pahala, inda rabbih, di sisi Rabbnya, di sisi Allah. Wala khawfun alaihim, dan dia tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, wala hum yahzanun, dan mereka tidak bersedih. Ayat ini kaitannya dengan ayat sebelumnya 111. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum In kuntum shadiqin. Waqalu, dan mereka menyatakan, siapa mereka itu? Yahudi dan Nasara. La yadkhulul jannah, kata mereka, tidak akan masuk ke dalam jannah, kepada ke surga, illa man kana yahudan, kecuali orang yang beragama Yahudi. Wan Nasara, atau beragama Nasara. Mereka mengelulukan demikian untuk mencari dukungan pembenaran bahwa agama mereka yang hak. La yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Maka kata Allah, tilka amaniyuhum. Demikianlah amani, angan-angan. Tilka amaniyuhum, demikian angan-angan mereka. Berangan-angan sesuatu yang di luar dari apa yang mereka harap-harapkan. Qul hatu burhanakum. Katakan, sampaikan Muhammad kepada mereka. Hatu, karena jamak hatu. Bawa ke sini. Tunjukkan burhanakum, bukti-bukti kebenaran kalian. In kuntum shadiqin, jika kalian itu orang-orang yang shadiq, orang-orang yang benar. Mana buktinya? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Waqalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum. Qul hatu burhanakum in kuntum muslimin. In kuntum shadiqin. Maka 112, bala man aslama. Tidak demikian, bahkan kata Allah, man aslama wajhahu lillah, siapa yang menyerahkan diri kepada Allah wa huwa muhsin, ya, menyerahkan diri dengan bertauhid, kemudian ditindaklanjuti dengan amal soleh setelah benar keimanannya, walahu ajruhu inda rabbi, maka pahala di sisi Allah itu adalah pasti. Wala khaufun alaihim, dan tidak ada khawatiran, ketakutan kepada mereka. Nah, ditakut-takuti bahwa kalau tidak ikut mereka akan masuk ke dalam annar. Kalau ingin selamat berarti mengikuti agama mereka. Kalau ingin selamat masuk jannah mengikuti agama mereka. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Jangan pula kalian bersedih hati. Nah, sudah terbukti dua ayat itu, An-Nisa 125 dan 100 dan Al-Baqarah 112. Walhasil di situ pembuktian kata aslama. Maksud Syekh Al-Fauzan, nah, bahwa Islam di situ adalah bentuk yang didasari niat yang benar, niat yang jujur, bertauhid, yang menghujam dari lubuk hatinya. Nah, kemudian kata beliau, akhlasa amalahu lillah. Aslama wajhah, kata Syekh Al-Fauzan, akhlasa amaluhu lillah. Mengikhlaskan atau memurnikan amalannya lillah, karena Allah Azza wa Jalla. Wanqadu lillah, dan patuh kepada Allah. Antawa'iyah, pada bentuk-bentuk ketaatan. Wakhtiyar, waraghbah, wamahabbah. Dan dia memiliki pilihan, menentukan nasibnya. Dia mau selamat, dia mau masuk jannah, maka jalan yang ini. Jika tidak mau, jika dia enggan, maka dia akan menjauh dan akan melanggar apa yang Allah putuskan. Wa raghbah wa mahabbah. Raghbah, kecintaan. Nah, wa mahabbah, cintaan yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-istislamu lillahi bitawhid. Maka Syekh Al-Fauzan setelah menjelaskan kata Islam, kembali lagi kepada matan al-istislamu lillahi bitawhid. Wahuwa ifradullah azza wa jalla bil ibadah. Makna menyerahkan diri kepada Allah dengan tauhid adalah ifradullah azza wa jalla, mengesakan Allah azza wa jalla bil ibadah, dengan ibadah, ibadah yang dia lakukan. Wa hadha huwa makna at-tauhid, dan itulah makna tauhid yang sesungguhnya. Wa man 'abidallaha wahdahu, siapa yang mentauhidkan atau beribadah kepada Allah semata, la syarikalah, dan dia tidak menyekutukan baginya, faqad istaslama lah, maka sungguh dia telah menyerahkan diri kepadanya. Faqad istaslama lahu. Nah, bisa dipahami insyaAllah. Kita lanjutkan. Qauluhu. Nah. Berikutnya Syekh Al-Fauzan melanjutkan matan. Dan perkataan penulis. Wal-inqiyadu lahu subhana bitta'ah. Wal-inqiyadu lahu subhana bitta'ah. Inqiyadulahu telah disebutkan tadi, maknanya adalah patuh, menuruti perintahnya subhanah bitta'ah, dengan taat. Maksudnya kata Syekh, fima amarokabih, terhadap apa yang Allah perintahkan padamu. Wa manahaka anhu, dan apa yang Allah larang kepadamu, itu namanya taat. Fama amaraka bihi taf'aluh, apa yang Allah perintahkan padamu, taf'aluh, maka lakukan. Wama nahaka anhu, apa yang Allah larang kepadamu, tujan tajtanibuh, maka tinggal jauhi. Ta'atun lillah, semua ini dalam rangka taat kepada Allah. Jadi dari sini pula kita bisa mengetahui bahwa taat bukan hanya menjalankan perintah, tapi di saat kita menahan diri menjauhi apa yang dilarang, sekalipun kita mau, sekalipun kita memiliki kesempatan atau kemampuan, tapi kita tinggalkan, itu adalah bentuk taat kepada Allah. Salat Allah perintahkan. Nah, zakat, puasa, haji kita lakukan karena diperintah oleh Allah Jalla wa'ala. Zina, khamr, dan yang lainnya terlarang. Kita tidak lakukan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, itu contoh gampang ya. Kita selesaikan sedikit lagi, melanjutkan berikutnya di penghujung matan. Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Kalau tadi patuh kepada Allah dengan taat, sebaliknya juga al bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari syirik dan pelakunya atau pengikutnya. Kata beliau, Syekh Al-Fauzan, al-bara'ah maknaha, bara'ah itu artinya al-inqita' wal-i'tizar. Secara bahasa, al-bara'ah, ya, kita sering dengar kata bara', al-wala wal-bara', bara', berlepas diri. Dikatakan berlepas diri karena memang bara'ah itu dari kata al-inqita', masing-masing kita itu terputus. Wal i'tizal, i'tizal itu terpisah. Yani betul-betul lepas total. Itu al-bara'ah. Wal bu'd anisyirki. Dan menjauhi dari syirik. Berarti apa perbuatannya ya? Syirik itu perbuatannya. Tapi tidak cukup perbuatannya. Wa ahlu syirik. Dan menjauhi dari pelaku syirik. Jadi dua itu yang diminta. Menjauhi perbuatan lawan tauhid. Dan menjauhi lawan dari penentang tauhid. Bi an ta'taqida butlan asyirk. Yaitu kata beliau, engkau berkeyakinan butlan asyirk. Kebatilan syirik. Wa tabta'id anhu. Dan engkau jauhi dia. Wa ta'taqid. Dan engkau berkeyakinan berakidah wujub adawah al-musyrikin, kewajiban untuk memusuhi kaum musyrikin. Berarti mereka musyrikin itu siapa? Pelakunya, pelaku syirik. Engkau harus berkeyakinan batilnya syirik, yang dengan itu engkau akan jauhi, dan engkau berkeyakinan wajib memusuhi kaum musyrikin. Ada titik koma. Kenapa disuruh memusuhi mereka? Li'annahum a'da'ullah. Karena mereka musuhnya Allah. Fala tattakhiduhum awliya. Maka tatkala kamu tahu mereka itu musuhnya Allah, fala tattakhiduhum awliya. Jangan kamu ambil mereka sebagai awliya, sebagai wali-wali. Nolong. Nah, bagi kalian. Innama tattakhiduhum a'da. Melainkan kamu jadikan mereka sebagai musuh. Ada koma titik dua titik. Kenapa? Li'annahum a'da'un lillah wali rasulih wali dinih. Karena mereka itu musuhnya Allah. Musuhnya Rasulnya dan musuh agamanya. Fala tuhibbuhum, jangan kamu cintai mereka. Wala tawalihim, jangan kamu berloyalitas kepada mereka. Wa innama tuqati'uhum, melainkan engkau putus mereka. Fiddin, dalam urusan agama ini. Wa tabta'id anhum, dan engkau jauhi mereka. Wa ta'taqid butlan ma hum alaihi, dan kamu yakin kebatilan ma hum alaihi, apa yang diyakini atau mereka berada padanya. Fala tuhibbuhum bil qalbi, maka jangan kamu cintai mereka dengan hati. Wala tunasiruhum bil qawli wal fi'li, jangan kau lakukan pembelaan mereka baik bil qaul dengan ucapan, wal fi'l maupun perbuatan. Li'annahum a'da li rabbik, karena mereka itu adalah musuh Rabbmu. Wa a'da li dinik, dan musuh agamamu. Fa kaifa tuwalihim, bagaimana engkau meletakkan loyalitas kepada mereka, wa hum a'da'ul Islam, sementara mereka itu musuhnya Islam. Naam. La yakfi annaka tastaslim lillah. Tidak cukup engkau menyerahkan diri kepada Allah. wa tanqadu lahu bitta'ah. Tidak cukup engkau patuh kepada Allah dengan taat. Tidak cukup. Wa anta la tatabarra' min syirki. Sementara engkau belum berlepas diri dari syirik. Wala minal musyrikin. Dan tidak pula kepada pelakunya. Tidak pula kepada kaum musyrikin. Hadza la yakfi. Maka sikap seperti ini belum atau tidak cukup. Wala tu'addu musliman. Dan tidak terhitung atau teranggap sebagai muslim. Hatta tatasifa bihadihi sifat. Sampai engkau tersifatkan dengan sifat-sifat berikut ini. Nah. Agak cepat ya karena waktu. Awalan yang pertama biar tidak terputus. Teranggap sebagai muslim, bisa dianggap sebagai muslim itu sampai memiliki empat sifat. Yang pertama, al-istislamu lillah bitauhid. Menyerahkan diri kepada Allah dengan tauhid. Tsanian, al-inqiyadu lahu bitta'ah. Patuh kepadanya, kepada Allah dengan taat. Nah, salisan yang ketiga, al-bara'ah, berlepas diri. Mimma yudadut tauhid, berlepas diri dari apa? Mimma yudadut tauhid, dari apa yang berlawanan dengan tauhid. Wa yudadu at-ta'ah, dan berlawanan dengan ketaatan. Wa huwa asyirik, apa itu? Yaitu syirik. Berlepas diri dari syirik. Rabi'an yang keempat, al-bara'atu min ahli syirik. Berlepas diri dari ahlu syirik, dari kaum musyrikin. Perbuatan dan juga pelakunya. Nah. Itulah syarat untuk dikatakan sebagai muslim. Bitahqiqi hadhihi sifat takunu muslima. Dengan mewujudkan sifat-sifat tadi, jadilah kamu sebagai seorang muslim. Amma idang qassat sifatun wahidah. Adapun jika terkurangi satu sifat minha darinya, salah satu dari empat saja tidak ada. Nah, fa innaka la takunu muslima, maka kamu belum jadi orang muslim. Nah. Sampai seperti itu ya. Wa ma ana minal musyrikin. Nah, bukanlah aku termasuk dari golongan orang-orang musyrik. Fa bi hadhihi al kalimat ats-tsalats, maka dengan tiga kalimat di atas, lakhasa syekh ta'riful Islam. Syekhul Islam telah meringkas. Wa kam min insanin la ya'rif ma'na al-Islam. Berapa banyak orang belum mengenal makna al-Islam. Li'annahu lam yata'allam hadha syekh. Karena belum belajar tentang ini semua. Walau qila lahu ma huwa al-Islam. Seandainya ditanya kepadanya apa itu Islam, lam yujib jawaban sahiha, dia tidak bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Itulah yang bisa kita pelajari. Semoga Allah Jalla wa'ala jadikan sebagai ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, diluruskan akidah kita dengan cara kita belajar tanpa henti-hentinya, kemudian dikolokkan kita sebagai hambanya muwahhidin yang bertauhid secara benar dan selamat dari azabnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.